ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Telah kita sampaikan pada majelis yang pertama ba'da subuh tadi penjelasan tentang fadilah, keutamaan ukhuwah Islamiyah, anjuran Rasulullah SAW kepada kaum muslimin untuk berukhuwah seerat mungkin, ukhuwah yang begitu erat seperti satu bangunan yang sangat kokoh, bahkan seperti sebuah jasad. Juga dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan ukhuwah Islamiyah yang dibangun di atas prinsip bersatu karena Allah, berpecah belah karena Allah, mencintai orang karena Allah, membenci orang karena Allah. Keutamaan-keutamaan di dunia dan juga keutamaan-keutamaan di akhirat kelak. Yang intinya ukhuwah Islamiyah yang merupakan bagian daripada iman kepada Allah Azza wa Jal, bahkan termasuk tali iman yang paling kuat. Ukhuwah Islamiyah sebab seseorang merasakan manisnya iman. Ukhuwah Islamiyah sebab seseorang mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah Azza wa Jal. Ukhuwah Islamiyah dengan prinsip cinta dan benci karena Allah Azza wa Jal menjadi sebab seseorang itu di yaumul qiyamah nanti mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal. Pada hari enggak ada naungan melainkan naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ujungnya nanti adalah mendapatkan tempat yang begitu sangat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Sekarang masalah kedua yang kita angkat ini berkaitan dengan masalah prinsip, masalah usul dari usul sunnah, dari prinsip-prinsip sunnah Rasulullah SAW. Satu prinsip dari prinsip-prinsip salafun salih. Masalah kedua ialah terkait dengan usul ukhuwah, prinsip-prinsip dasar dalam berukhuwah Islamiyah. Prinsip ini ikhwanatina azakumullah harus ada pada ukhuwah kita, supaya ukhuwah kita betul-betul ukhuwah Islamiyah shadiqah yang jujur. Ketika tidak ada satu dari prinsip-prinsip yang akan dibawakan nanti, maka akan merubah ukhuwah tadi yang tadinya mestinya ukhuwah Islamiyah bisa berubah menjadi hizbiyah, perkara yang menyimpang barakallahu fikum. Maka kita perhatikan, cermati baik-baik satu persatu daripada prinsip-prinsip ukhuwah ini. Baik. Prinsip yang pertama, al-aslul awwal an takuna al-ukhuwatu alal islami wal iman. Yang pertama barakallahu fikum ialah ukhuwahnya, persaudaraannya di atas dasar Islam dan iman. Ukhuwahnya di atas dasar bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Ini yang pertama. Prinsip ini barakallahu fikum sesungguhnya perkara yang sangat masyhur, dikarenakan ayat Al-Quran dan juga sabda Rasulullah alaihissalatu wassalam yang menjelaskan masalah ukhuwah selalu dikaitkan dengan keimanan dan keislaman. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, menyebut kata-kata al-mu'minun. Sesungguhnya kaum mu'minin itu bersaudara, yang dipanggil keimanannya. Juga sabdanya Rasulullah SAW, al-mu'minu lil-mu'min, seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Juga dalam hadis yang lain yang juga telah kita sampaikan, Rasul mengatakan mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atuhum ila akhirih. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal rasa saling mencinta, saling menyayangi, saling membantu seperti sebuah jasad, yang disebut mukmin. Gitu ya, mukmin. Barakallahu fikum. Ini prinsip ya ikhwan, menerangkan kepada kita yang begitu jelas dan begitu gamblang, ukhuwah kita dibangun di atas dasar keislaman, dibangun di atas dasar keimanan. Kita bersaudara atas dasar agama, namanya ukhuwatuddin. Kita bersaudara di atas prinsip Islam kita, iman kita. Kita menyintai seseorang dikarenakan dia seorang muslim, seorang yang mukmin. Sehingga ukhuwah ini tidak dibangun di atas dasar kesukuan, tidak dibangun di atas dasar kabilah, enggak dibangun di atas dasar wilayah atau negara atau yang lain-lainnya. Tidak. Tapi ukhuwah kita Islamiyah, ukhuwah kita imaniyah. Semua kaum muslimin saudara kita, semua mukminin saudara kita, dari suku manapun, kabilah manapun, tempat dari manapun, daerah manapun, negara manapun, semuanya saudara kita. Itu namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Paham sama ya? Atau wadah? Sehingga yang kita ambil keislaman kita. Ini prinsip ya, ikhwan. Adapun ukhuwah, persaudaraan, cinta dan benci didasari oleh kesukuan, itu namanya asabiyah, itu namanya hizbiyah, fanatisme. Nah, persaudaraan antar dikarenakan ada suku, di bahkan pun sukunya apa ini? Batak. Loh, Sumatera Batak ini. Melayu. Ukhuwah Melayu. Persaudaraan antar orang Melayu. Ukhuwahnya dibangun di atas dasar suku Melayu. Orang Melayu kawan kita, ya bukan Melayu jangan dicintai. Itu namanya asabiyah, menjerumuskan pelakunya kepada fanatisme kesukuan. Paham sama ya? Juga yang ketika sebuah ukhuwah dibangun di atas dasar kabilah atau tempat atau wilayah atau daerah atau sebuah lembaga atau sebuah ormas atau sebuah parpol, itu semuanya berubah menjadi hizbiyah asabiyah, fanatisme golongan, fanatisme ormas, fanatisme parpol, fanatisme suku dan segala macam. Itu dikecam dalam Islam, dikecam dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, suatu kali terjadi di zamannya Rasulullah SAW, ada seorang sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar ribut. Yang ini Muhajir, yang ini Ansari, ribut. Ribut sampai keras suaranya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berdua memukul pantat saudaranya dengan gagang pedangnya. Marah, naik hitam dia. Naik hitam langsung memanggil anunya masing-masing. Yang dari kalangan Muhajirin mengatakan, ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin tolong saya. Yang ini mengatakan, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar tolong saya. Berhamburan datang mereka semuanya, hampir perang gara-gara peristiwa tadi. Yang ini sahabat Muhajirin, yang ini sahabat Ansar. Maka Rasulullah SAW pun bergegas menengahi mereka dan sambil mengatakan, abida'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah semacam ini, padahal aku tengah-tengah kalian? Da'uha fa'innaha muntinah. Tinggalkan itu semuanya. Fa'innaha muntinah, sebab seruan-seruan tadi busuk baunya. Muntin itu baunya busuk. Benar ya, Fanya? Muhajirin itu gelar untuk sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sahabatnya Rasul. Ansar gelar untuk sahabat yang di kota Madinah yang menerima para Muhajirin. Sahabatnya Rasul. Yang ini para sahabat, yang ini para sahabat, yang ini Muhajir, yang ini Ansar. Ketika muncul Asadiyah, fanatisme nama, yang ini fanatik dengan Muhajirinnya, yang ini dengan Ansarnya, dikecam oleh Rasulullah SAW. Apakah dengan seruan jahiliyah, padahal aku di depan kalian, tinggalkan, busuk baunya. Itu baru fanatisme nama. Padahal mereka adalah para sahabat, dikecam sama Rasul. Apalagi barakallahu fikum ketika ukhuwahnya bukan Islamiyah, fanatisme Melayu, fanatisme Dayak, fanatisme Jawa dan segala macamnya, hizbiyah, asabiyah. Itu bukan ukhuwah ya. Ini dicamkan baik-baik. Sehingga persaudaraan kita bukan karena negara, bukan karena wilayah, bukan karena tempat, bukan karena kabilah, bukan karena suku, bukan karena sebuah yayasan atau lembaga atau ormas atau parpol atau apapun. Lah, ini ukhuwah Islamiyah. Betul-betul dibangun di atas keislaman kita. Semua umat Islam saudara kita. Semua kaum mukminin saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Paham insyaallah ya? Ini tolong dicamkan baik-baik. Ini barakallahu fikum akan merempet kepada poin yang kedua. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini prinsip yang pertama. Sebelum saya lanjutkan, saya sedikit belok, enggak ada masalah ya. Nah, jadi ini orang Jawa melipir titik atau melipir titik. Nah. Akhir-akhir ini barakallahu fikum dimunculkan sebuah pemikiran terkait dengan bab ukhuwah ini ialah menggunakan istilah ukhuwah imaniyah. Titik. Tidak menggunakan istilah ukhuwah Islamiyah. Yang dipakai adalah ukhuwah imaniyah. Persaudaraan yang seiman. Persaudaraan imaniyah. Persaudaraan dimaknakan persaudaraan orang-orang yang memiliki keimanan. Juga menggunakan ayat yang sama, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang punya iman itu bersaudara. Ternyata yang mereka maukan dengan istilah ini adalah ingin menyatukan antara semua umat-umat yang punya iman. Nah, kaum muslimin punya iman. Orang-orang Yahudi punya iman, punya kitab suci. Orang Nasrani punya iman. Semua yang punya keimanan dimasukkan di sini. Hati-hati. Ini lagi digencarkan dengan keras, dengan sangat oleh jaringan liberal dari kalangan Jill yang kemudian memunculkan Jin. Jaringan Islam liberal memunculkan jaringan Islam Nusantara, Nusantaraisme. Itu menggunakan istilah ukhuwah imaniyah. Tidak mau mengatakan ukhuwah Islamiyah. Kalau ukhuwah Islamiyah jelas antar kaum muslimin, yang non muslim tidak masuk. Nah gitu ya. Yang kafir kafir tidak masuk. Yang masuk adalah ukhuwah Islam saja. Adapun kalimat mukmin itu kaum muslimin yang beriman. Gitu ya. Mereka maknakan dengan makna yang berbeda. Mereka menggunakan istilah ukhuwah imaniyah, ukhuwah orang-orang yang punya iman, sehingga memasukkan siapa saja yang punya iman. Sehingga muslim masuk, Yahudi masuk, Nasrani masuk, dan siapapun yang punya iman masuk. Ini adalah ideologi jil yang ingin betul-betul memasarkan prinsip pluralisme. Semua agama adalah sama. Hati-hati. Hah? Yahudi itu saudara kita itu. Nasrani saudara kita itu. Hah? Sama-sama punya iman. Ukhuwa imaniyah. Hati-hati. Intabih. Ada khatirun jiddan. Ini adalah pemahaman yang sangat mengerikan. Akidah sangat yang menyimpang. Akidah pluralisme meyakini semua agama adalah sama. Ini fatal para kula. Ini tanbih saja. Jadi yang kita maukan, dan itu merupakan prinsip Islam, persaudaraan itu dibangun di atas agama Islam kita ini. Dibangun di atas iman kita kepada Allah dan Rasulnya ini. Kaum muslimin, kaum mukminin. Adapun muslim dengan kafir babnya berbeda. Lakum dinukum waliyadin, ini babnya berbeda. Ini tolong camkan baik-baik. Paham salah ya? Sehingga ukhuwah imaniyah ala jil tidak. Ukhuwah-ukhuwah selain Islam juga tidak. Bukan ukhuwah kabilah, bukan ukhuwah suku, bukan ukhuwah tempat dan yang lain-lainnya. Tapi ukhuwah itu Islamiyah. Ini dicamkan baik-baik. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Sehingga semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang masalah ukhuwah itu ukhuwah Islam, persaudaraan di atas agama Islam yang kita angkat keislamannya, yang kita angkat bimbingan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang lain-lain. Barang siapa yang menyimpang dari prinsip ini, maka akan masuk dalam kerangka asobiyah, hizbiyah, fanatisme yang dikecam dalam Islam, yang dikatakan oleh Rasul, da'uha fa'innaha muntinah, tinggalkan, busuk baunya. Yang dikatakan sebagai dakwah jahiliyah, merupakan seruan-seruan jahiliyah. Allahul musta'an. Ini prinsip yang pertama. Semoga dipahami. Jadi kita sekarang berukhuwah karena apa ya, Pak? Apakah dikarenakan sama-sama pangkalan bun, sama-sama manis mata, sama-sama Melayu? Lah, kita bersaudara karena kita satu agama sebagai seorang muslim. Paham ya? Saya muslim, Anda muslim, Anda muslim, Anda muslim. Kita semuanya bersaudara, disatukan dengan keislaman kita. Di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau hijrah ke kota Madinah, di sana ada suku Aus, suku Khazraj. Ini dua suku yang paling besar ya. Semenjak zaman dahulu kala ribut terus. Ribut, gulet luar biasa. Ketika datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau satukan mereka dengan keislaman. Semuanya muslim, semuanya memeluk agama Islam, menghilangkan Aus dan Khazrajnya. Bersatulah mereka dengan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-aslu tsani. Prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ialah antakunal ukhuwatu lillahi wa fillahi wa ala ta'atillah. Prinsip yang kedua, ukhuwah kita, persaudaraan kita itu lillah. Lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fillah, dan di dalam rangka menelusuri jalan Allah azza wa jalla. Ukhuwahnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah azza wa jalla. Ukhuwahnya di dalam menempuh jalannya Allah azza wa jalla. Wa ala ta'atillah, dan ukhuwahnya di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan at-tajarrudu fil ukhuwah. Tulus murni dalam bersaudara. Tidak ada tendensi-tendensi apapun dari tendensi-tendensi duniawi. Tidak ada tendensi apapun dari tendensi-tendensi pribadi. Betul-betul ukhuwah kita itu ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Ukhuwah kita fillah karena Allah. Wa ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan dalam banyak riwayat. Ketika kita menyebut prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah. Kata-kata fillah itu qaidah. Sehingga ukhuwah kita, persaudaraan kita, kita saling mencinta, saling bersatu, membenci orang lain, memusuhi orang lain, itu semuanya karena Allah, bukan karena perkara pribadi. Baik. Maknanya ya, ikhwan? Maknanya barakallahu fikum, kita mencintai seseorang dikarenakan dia itu mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena fillah. Kita mencintai seseorang dikarenakan dia sebagai seorang muslim yang meniti jalan yang lurus. Itu namanya fillah. Kita mencintai seseorang dikarenakan dia mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ala ta'atillah. Ketika mendapati seorang muslim berupaya untuk meniti siratal mustaqim, berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, kita cintai karena upaya tadi. Melihat seorang muslim mentaati Allah, beramal saleh, beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang benar, kita cintai dia. Kita cintai dia karena amal solehnya. Wah, kan. Itu namanya at-tajarrudu fil ukhuwah. Sebaliknya, ketika mendapati seorang muslim melenceng, menyimpang dari jalur yang benar, kita benci dia. Kita benci karena penyimpangannya. Entah itu kekufuran atau kesyirikan atau kebid'ahan atau penyimpangan atau kemaksiatan. Melihat seorang muslim ternyata jatuh dalam perkara kemaksiatan, kepada mungkar, kefasikan-kefasikan, kita benci dia. Kita benci karena kefasikannya, karena kemaksiatan dia kepada Allah azza wa jalla. Itu namanya ukhuwah fillah, walillah wa ala ta'atillah. Tidak memandang dekat jauhnya dengan kita. Tidak memandang punya hubungan baik dengan kita atau tidak. Barakallahu fikum. Yang kita pandang adalah ketaatan dia. Yang kita pandang adalah lurusnya langkah dia. Ada orang jauh dari kita. Family bukan, kerabat bukan, teman dekat juga bukan. Orang yang jauh dari kita. Tapi dia masya Allah di atas keislaman yang kuat, di atas sunnah Rasul yang kuat. Orang yang taat dalam beribadah kepada Allah, beramal saleh, luar biasa. Kita cintai dia karena Allah. Nuhibbuhu fillah. Kita cintai dia karena Allah. Paham ya? Walaupun ba'id, orang yang jauh. Ada lagi yang karib lana, dekat sama kita orang. Mungkin kerabatnya kita, mungkin teman dekatnya kita, kenalan baiknya kita, karib dekat ya. ternyata dia jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam perkara kefasikan-kefasikan, kita benci dia. Kita benci kemaksiatannya, kita benci kefasikan-kefasikannya, kita benci kemungkaran-kemungkarannya, walaupun orang dekat. Bahkan jangan mandang jauh dekatnya, tapi pandanglah sisi ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya at-tajarrudu fil ukhuwah. Ini prinsipnya. Dari sini barakallahu fikum dibangun yang namanya prinsip dan konsep al-wala' wal-bara'. Dari kaidah ini dibangun prinsip dan konsep al-wala' wal-bara', loyalitas dan permusuhan dalam Islam. Di sana ada orang-orang yang harus kita cintai, juga ada orang yang harus kita benci. Ada yang kita yang kita berikan kepadanya wala' kita, loyalnya kita kepada mereka. Ada pihak-pihak yang kita kasihkan permusuhan kita kepada mereka. Rinciannya disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang kita cintai, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, yang pertama ialah para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Jelas ya, wajib kita cintai karena Allah dengan kecintaan yang murni. Barang siapa yang membenci mereka, barang siapa yang membenci para nabi dan para rasul, maka dia kafir. Maka dia kafir. Jamkan baik-baik. Maka dia kafir. Yang mencela rasul, yang menghinakan rasul, yang membenci rasul, kafir. Sehingga mereka dicintai dengan sepenuh hati. Cinta sepenuh hati, loyal kepada mereka sepenuh hati. Ini yang pertama. Yang kedua ialah para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat. Kita harus mencintai para sahabat dengan kecintaan yang murni. Barang siapa yang mencela mereka atau menghinakan para sahabat, maka dia menyimpang. Dikatakan sebagai seseorang yang mubtadi, ahlul bid'ah yang sesat. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dalam sabdanya, la tasubbu ashabi. Kalian jangan mencela para sahabat. La tasubbu ashabi. Kamu jangan mencela para sahabat. Sehingga para sahabat kita cintai dengan kecintaan yang murni. Kita doakan ridha dari Allah Azza wa Jalla radhiyallahu anhum. Jangan dibenci. Barang siapa yang membenci para sahabat, yang mencela para sahabat, maka dia dikatakan sebagai ahlul bid'ah yang menyimpang. Paham insyaallah ya? Yang ketiga, yang kita cintai barakallahu fikum ialah para ulama sunnah. Para ulama-ulama yang mendakwahkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, namanya ulama sunnah. Para ulama hadis dari kalangan salafun salih sampai sekarang ini ya. Para ulama-ulama yang di atas bimbingan sunnah Rasulullah SAW dicintai dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Tidak boleh membenci mereka atau mencela mereka. Barang siapa yang mencela para ulama, yang membenci para ulama sunnah, maka dia termasuk ahlul bid'ah. Dengan kesepakatan para ulama. Disebutkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Termasuk ciri-cirinya ahlul bid'ah adalah mereka mencela dan merendahkan para ulama sunnah. Juga diriwayatkan dari Ahmad Ibnu Sinan rahimahullah, beliau mengatakan, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlil hadits. Tidak ada seorang ahli bid'ah pun di muka bumi ini, melainkan dia pasti akan membenci para ulama hadis, ulama sunnah. Maka ini orang ketiga, pihak ketiga yang harus kita cintai karena Allah dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Yang keempat adalah kaum mukminin, orang-orang yang salihin, yang dikenal kesolehannya, dikenal ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal, dikenal dia di atas sunnah, tidak dikenal penyimpangannya. Mukminin ya, Pak. Ibu juga demikian, kita berikan cinta kita kepada mereka karena Allah. Kita berikan loyalitas kita, walak kita kepada mereka karena Allah. Dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Barakallahu fikum. Ini empat pihak, empat pihak yang kita berikan kepada mereka kecintaan kita karena Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Azza wa Jalla mencintai mereka semuanya. Ini yang pertama. Sebaliknya, ada pihak-pihak yang harus kita benci karena Allah. Pihak-pihak yang harus kita benci karena Allah. Bukan karena apapun, karena Allah. Yang pertama dari kalangan orang-orang kafir. Yang pertama dari kalangan orang-orang kafir. Baik dia Yahudi ataupun Nasrani atau agama-agama apapun yang non-muslim dari kalangan musyrikin, kita benci mereka dengan setulus hati. Kita benci dengan setulus hati. Harus dibenci karena Allah, karena kekufurannya, karena kesyirikan-kesyirikan dia. Dibenci dengan sepenuhnya. Jangan dicintai sedikit pun. Barang siapa yang mencintai orang-orang kafir, barang siapa yang mencintai orang-orang kafir atau memberikan loyalitasnya, walaknya, mualahnya, loyalitasnya kepada orang-orang kafir, maka bisa jadi mungkin kufur, mungkin kufur, mungkin kefasikan, maksiat kepada Allah Azza wa Jalla muharram, yang diharamkan dalam agama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Al-Maidah ayat 51. Kok gumuh? Jangan ketawa ya. Emang demikian. Bukan panjang ayatnya, penggalannya adalah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang berloyalitas kepada orang-orang kafir dari kalangan kalian wahai kaum muslimin, fa'innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Juga Rasul mengatakan dalam sabdanya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Tapi mana kata-kata minhum, termasuk golongan mereka, dirinci tergantung seberapa besar walak dia kepada non muslim. Diklasifikasi oleh para ulama, ada walaun kufri, ada walaun muharram fisqi. Ada loyalitas yang dihukumi kafir, kekufuran, ada yang dihukumi kefasikan, kemaksiatan. Barakallahu fikum. Seperti apa modelnya wala yang dikatakan kekufuran ya, ikhwan? Ini orang dikatakan kafir kalau dia mencintai, berloyalitas kepada akidahnya orang-orang kafir. Berloyalitas, mencintai ideologi-ideologinya orang-orang kafir. Membela ideologi mereka, membela kekufuran mereka. Membela mereka untuk melawan kaum muslimin. Membela mereka untuk melawan kaum muslimin. Bahkan di barisan mereka untuk membantai kaum muslimin. Itu namanya wala'un kufri. Loyalitas yang sampai tingkatan kekufuran. Hati-hati ya, ikhwan. Paham ya? Ini kafir. Ada pun yang kedua, loyalitas yang dihukumi keharaman. Wala' kepada orang-orang kafir, mencintai orang-orang kafir karena tendensi duniawi. Bukan dikarenakan meyakini kebenaran akidah, agama, dan ideologi mereka. Tidak pula membantu mereka untuk membantai kaum muslimin. Tapi wala kepada mereka karena urusan duniawi. Pengen contoh? Pak diem, pengen contoh? Ini biasa terjadi pada atasan dan bawahan. Anda kerja di sebuah perusahaan, jadi bawahan, atasan Anda itu non muslim. Wah, Anda loyalnya kepada atasan itu luar biasa. Kenapa? Ben dapat cipratan banyak, kan gitu ya. Cok guyu. Sing tenanane iki, serius iki salah ya. Nempel terus pokoknya. Diajak terus. Ayo, John, sini John. Iya, Pak. Ayo, antar saya ke sana. Iya, Pak. Pokoknya iya, iya, Pak. Ayo, John, saya mau sembahyang, John. Di nggih, Pak. Bayangin. Ya. Ayo, antar saya ke gereja. Nggih, Pak, gitu. Ayo, makan bareng sama saya. Makan apa, Pak? Makan ya B1. Tahu B1 ya? Babi. Iya, Pak, gitu. Udah makan, makan babi. Iya. Minum-minum. Iya, semuanya. Iya. Loyal kepada orang kafir, tendensi dia duniawi. Kalau gitu caranya kan lancar itunya ya. Tret. Transfer, kirim. Kaya dia nanti. Itu namanya wala yang hiskun keharaman. Wala yang dikatakan kefasikan barakallahu fikum, dan sampai tingkatan kekufuran. Barakallahu. Intinya sekali lagi, orang yang harus kita benci, kita benci karena Allah, adalah orang-orang kafir, kaum musyrikin dengan berbagai macam agama mereka, non muslim dibenci. Lakum dinukum waliyad. Barang siapa yang mencintai, yang berloyalitas kepada orang-orang kafir, maka mungkin jadi kufur, mungkin jadi fasik, tergantung kadarnya masing-masing. Yang kedua, orang yang harus kita benci yang kedua adalah al-munafiqun al-i'tiqadiyun. Orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran di dalam hati, menampilkan Islam secara zahir. Hatinya kufur, benci kepada Islam, benci kepada kaum muslimin, tapi zahirnya muslim. Ini yang disebut dengan kaum zindiq, kaum zanadiqah. Nah, orang-orang zindiq ya, Pak. Banyak muslim, zahirnya muslim, tetapi selalu menyerang kaum muslimin, selalu menampakkan kebencian kepada kaum muslimin, selalu membela aspirasinya orang-orang kafir atau munafik. Barakallahu fikum. Yang ketiga ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Di antara orang yang harus kita benci adalah ahlul bid'ah, dengan berbagai macam bentuk bid'ahnya mereka. Barakallahu fikum. Yang khawarij kita benci karena Allah, Syiah Rafidhah kita benci karena Allah, Asy'ariyah Maturidiyah kita benci karena Allah, As-Sufiyah kita benci karena Allah, dan yang lain-lainnya dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, para sekte-sekte yang menyimpang, barakallahu fikum, kita benci mereka semua karena Allah, karena penyimpangannya, karena bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Bedanya kalau yang sudah kafir diyakini kekufurannya, kalau yang masih ahlul bid'ah diyakini bid'ahnya, jangan diyakini kekafirannya. Paham ikhwan? Mereka adalah ahlul bid'ah, tapi ingat, mereka masih ahlul bid'ah, belum dikatakan kafir. Harus adil. Yang kafir katakan kafir, yang belum kafir, dia belum kafir, tapi sudah tingkatan ahlul bid'ah, yakin kebid'ahan dia. Kita benci dia sebatas bid'ahnya. Ketika bid'ahnya semakin fatal, maka sangat benci kepada dia karena Allah. Tapi ingat, tidak diyakini kekafirannya. Mereka masih muslim tetapi jatuh dalam perkara-perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Dibenci, dijauhi. Jangan mendengarkan ilmu mereka, ucapan mereka, ceramah mereka, TV mereka, radio mereka. jangan majelis sama mereka, jangan jawab salamnya mereka. Ini kesepakatan para ulama. Ini kesepakatan kaum salaf dari kalangan para sahabat sampai hari ini sepakat untuk menjauh, meninggalkan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Ini wadih. Ini pihak yang dicintai karena Allah, ini pihak yang dibenci karena Allah azza wa jalla. Juga yang belum disebutkan ikhwan, orang-orang yang masyhur dengan kemaksiatannya. Ahli maksiat, ahli kefasikan, dikenal betul dengan dunia hitamnya. Enggak dikenal kesolehannya. Dibenci karena Allah. Dibenci karena Allah dengan sebatas kefasikan yang ada pada mereka. Allahumma musta'an. Ini prinsip. Sehingga tidak memandang itu keluarga atau bukan keluarga, orang jauh atau orang dekat, kenalan kita atau bukan, sedaerah tidak. Yang kita pandang adalah keislamannya. Yang kita pandang adalah bagaimana kebaikan dan kejelekan dia. Barakallahu. Orang baik dicintai, orang jelek dibenci. Dicintai karena kebaikannya, dibenci karena kejelekan-kejelekan. Di sana ada satu pihak. Di satu sisi kita cintai, sisi yang lain kita benci. Mereka adalah kaum muslimin, kaum mukminin yang jatuh dalam kemaksiatan. Ahlus sunnah jatuh dalam kemaksiatan. Ahlus sunnah bukan orang yang maksum, ikhwan ya. Bukan malaikat, manusia biasa nih. Di ahlus sunnah jatuh dalam kemaksiatan. Sebagai seorang ahlus sunnah kita cintai dia. Tapi kita membenci dia karena jatuh dalam kemaksiatan. Kita ingkari kemungkaran yang dia kerjakan. Barakallahu. Salah ada ikhwah kita sunni, salafi. Kita kenal dengan sunnahnya, dengan salafiyah ma'ruf. Kita cintai dia karena Allah Azza wa Jalla. Suatu kali jatuh dalam tindakan dosa. Mungkin? Ya sangat mungkin, manusia biasa. Hah? Dosa dia. Kala itu kita benci dia. Kita benci dia karena kemaksiatannya. Kita ingkari kemaksiatan dia. Kita ingkari kemungkaran-kemungkaran dia. Paham ya? Yang ini dicintai, yang ini dibenci. Itu semua karena apa ya? Dikarenakan ukhuwah kita, kecintaan kita, kebencian kita, loyalitas kita, permusuhan kita, semuanya karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Bisa jadi seseorang ini dulunya kita cintai, seorang yang sunni, salafi. Sekarang harus kita benci, dikarenakan dia dalam menyimpang dari sunnah, menuju kepada penyimpangan-penyimpangannya. Dulunya seorang sunni salafi, berubah jadi tablighi. Tau tablighi? Berkah tabligh. Dulu kita cintai, sekarang kita tinggalkan dia. Dulu seorang sunni salafi, ternyata sekarang seorang ikhwani, pergerakan ikhwanul muslimin, atau mungkin Hizbut Tahrir, ataupun yang lain-lainnya. Dulu dicintai, sekarang kita benci. Dulu teman akrab kita, sekarang sudah ma'assalamah. Kita harus berpisah dengan dia, barakallahu. Mungkin sebab kita tidak ada tendensi apapun, semuanya karena Allah. Atau sebaliknya, sebelumnya musuh dakwah kita. Sebelumnya musuh dakwah kita. Selama ini begitu keras permusuhannya kepada kita, kepada dakwah kita, kepada sunnah Rasul. Luar biasa. Insaf. Insaf. Dapat taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jal. Mengenal sunnah. Dia tinggalkan penyimpangannya, dia tinggalkan kemungkaran-kemungkarannya. Ngaji, taklim, mengenal sunnah, mempelajari sunnah. Ya Pak Ivan, benci apa dicintai sekarang ya Ivan? Jawabannya? Hah? Ini musuh dakwahin. Ujuk-ujuk, tek-tek-tek, lu masuk masjid. Ono apa ini? Ini sudah pasang kuda-kuda ini. Ini ada apa ini? Ini satu orang ini sudah dikenal dengan permusuhan yang sangat pada dakwah ini. Masuk masjid. Kok sih? Kok lain ya penampilannya ya? Masuk masjid penampilannya masya Allah alim, lewa, kayak sarung, kayak baju koko, pepesi gitu masya Allah. Gitu. Duduk anteng, senyum lihat kita, kok senyum ya? Biasanya tuh, masya Allah tuh, melotot, senyum dia. Nah, mendekati kita, salam, baik gitu, gimana kabarnya, sehat? Kok aneh ya? Si, pak, sampean jenengan dulu ini, bapak dulu ini kan begitu keras permusuhan dengan kami, ada apa ini? Kok tahu-tahu begini? Mohon maaf, saya maaf yang apa yang telah lampau, saya mohon maaf selama ini. Alhamdulillah saya sudah diberi taufik hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Saya mulai mengerti sunnah dan saya baru tahu kalau bapak-bapak teman-temannya adalah orang yang baik-baik, masya Allah, yang berupaya mengamalkan sunnah. Saya mohon maaf yang sebelum-sebelumnya atas tindakan saya selama ini. Ya baik, masih menyimpan bara dalam hati atau harus kita buang jauh-jauh bara ini? Nah, jawabannya ya tergantung. Itu alami. Kalau kebencian kamu kepada dia karena Allah semata, antum akan mudah membuang bara tadi. Antum akan terima dia, antum akan peluk dia, antum akan rangkul dia sebagai saudara kita karena Allah azza wajalla. Enggak ada permusuhan. Tapi kalau kamu benci sama dia karena pribadi, bukan karena Allah, tendensi pribadi. Ini betul musuh dakwah Ustaz, tapi ini juga ini sama saya gini Ustaz. Saya yakin akan sulit untuk membuang bara tadi. Iya, dia seorang Sunni sekarang Ustaz. Iya. Kepiye? Ya, begitu. Loh, kok ya begitulah, bagaimana? Dia sudah berubah ya. Ya, alhamdulillah Ustaz berubah Ustaz. Mudah-mudahan anak baik lagi. Nada-nadanya miring sumbang tuh ya. Ya ini saudara kamu kan Allah. Ya mudah-mudahan. Ada yang berat gitu ya. Ada apa sesungguhnya? Ternyata ada pribadinya di situ. Itu alami. Kamu ingin dibohongi. Akan kelihatan sekali ya. Ini cintakan Allah atau kebencikan Allah. Hati-hati. Makanya diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Beliau mengatakan ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Itu athar sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang artinya cintailah orang yang kamu cintai selama ini seperlunya saja, haunan ma, sebab bisa jadi suatu hari nanti dia jadi musuhmu. Bencilah orang yang kamu benci selama ini seperlunya saja, bisa jadi dia nanti suatu saat menjadi orang yang kamu cintai, kawan dekat. Itu namanya apa Evan? Namanya cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Barakallahu fikum. Diriwayatkan juga dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan ahibbu hauna wa abghidhu hauna. Hendaklah engkau mencintai orang lain itu seperlunya saja, benci mereka seperlunya saja, yakni karena Allah azza wajalla. Jangan melampaui batas. Faqad afrata qaumun fi hubbi aqwamin fahalak. Ada suatu kaum melampaui batas dalam mencintai orang lain, binasa karena itu. Wa afrata qaumun fi bughdi aqwamin fahalaku. Juga ada suatu kaum yang lain melampaui batas dalam membenci seseorang, fahalaku, mereka juga binasa karena itu. Jangan melampaui batas dalam mencintai, jangan melampaui batas di dalam membenci. Ingat, cinta kita karena Allah, benci kita karena Allah Azza wa Jal, bukan karena yang lain. Ini prinsip khonamitina azza. Ketika ada orang yang dikatakan sama tadi, ketika ada orang yang mencintai seseorang yang melampaui batas, bukan karena Allah, duniawi, tensi duniawi atau yang lain-lainnya, maka kamu membinasakan dia. Membenci orang lain melampaui batas akan membinasakan dia. Barakallahu fikum. Itu akan nampak dalam keseharian, barakallahu fikum, Itu akan nampak ketika kita diuji oleh teman-teman dekat kita sendiri yang berubah, atau musuh-musuh bebuyutan kita yang berubah. Akan kelihatan antum ini lillahi ta'ala atau tidak. Guru kita selama ini, orang yang mengajari kita ilmu selama ini, orang yang betul-betul perhatian dengan kita selama ini, kita mengerti sunnah melalui beliau, mengerti pemahaman salaf melalui beliau, mengerti ilmu melalui beliau, paham bidang-bidang ilmu melalui beliau. Sangat erat hubungannya dengan beliau, seorang guru tadi. Sangat kita hormati, sangat kita cintai, sangat kita muliakan karena keilmuannya dan karena guru kita. Qadar Allah masyafa'al, Allah takdirkan menyimpang. Menyimpang. Gimana ya? Menyimpang. Menyimpang. Dulu dikenal sebagai sosok dai sunnah, alim sunnah. Sudah sangat terlalu dekat hubungannya dengan kita orangnya. Menyimpang. Terbawa oleh arusnya ikhwanul muslimin. Atau terbawa oleh arusnya yang lain-lainnya. Menyimpang. Diupayakan nasihat dan segala macam. Bergeming dia dengan penyimpangan. Gimana ya ikhwan? Bisa berubah enggak ya kita ya? Mungkin enggak kita membenci dia karena Allah? Jawabannya, harus. Harus. Perasaan-perasaan yang semacam itu harus dihilangkan. Dihilangkan. Supaya jangan sampai ditempeli oleh kepentingan pribadi. Kita mencintai beliau karena sunnahnya. Kita mencintai beliau karena dakwahnya yang lurus. Kita mencintai beliau dikarenakan selama ini membimbing kita dengan bimbingan-bimbingan yang mulia. Cinta karena Allah. Kita hormati selaku orang yang di atas sunnah, dan kita hormati selaku guru kita. Tapi sekarang dikarenakan telah menyimpang, tidak mau mendengarkan keterangan tentang nasihat yang para ulama dan segala macamnya, mohon maaf. Kita harus memuji dia karena Allah azza wajalla. Dan plong, di antara cara, ini melipir ya, ikhwan. Di antara cara untuk menghilangkan perasaan pekiwuh tadi itu, ikhwan, antum membicarakan guru antum di tempat yang pas lillahi ta'ala, di waktu yang tepat. Antum sampaikan di depan para ikhwah misalkan, ikhwah, ada berita duka. Duka atau menyenangkan? Hah? Duka ya ikhwan, jangan kira menyenangkan. Antum jangan senang orang menyimpang. Nah boleh. Ada berita duka ya ikhwan. Ada Ustaz, guru kita menyimpang. Yang mana Ustaz? Pak Fulan, Ustaz Fulan, Alim Fulan telah yang selama ini kita kenal sunnahnya, dakwah sunnahnya, salafiyahnya, kekuatan dia dalam keadaan salafiyah, dia mengajarkan ilmu kepada kita yang luar biasa. Sekarang dia bergabung dengan kelompok-kelompok yang sesat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah gitu ya. Itu namanya perasaan normal ya, karena sangat dekatnya dengan ini. Maka sekarang ini khonatina azzaakumullah, kita sikapi dia dengan sikap yang syar'i. Kita harus menjauh dari dia, tinggalkan dia, janganlah kita alim sama dia, jangan dengarkan ceramah-ceramah dia, jauhkan dari dia. Jika dengan kita dalam menyimpang dari jalan yang lurus. Ada yang tanya, Ustaz, Ustaz Fulan bagaimana keadaannya? Menyimpang. Langsung menyimpang. Antum jangan ragu-ragu. Gimana ya? Kenapa Ustaz? Ya anu sih. Gimana ya? Jangan. Jangan menggunakan perasaan. Katakan dia telah menyimpang. Dia begini, dia begini, dia begini. Kita benci karena Allah azza. Sekali lagi Evan, itu nanti alami. Itu ujian, itu alami. Lillahi ta'ala atau kamu? Ketika antum lillahi ta'ala akan mudah untuk mengeluarkan tadi. Diganti dengan kebencian karena Allah azza wa jalla. Tadinya benci, gampang dibuang, diganti cinta karena Allah azza wa jalla. Tapi kalau ada tendensi pribadi, sulit. Saya mau tanya, lebih sulit lebih sulit karena Allah ataukah karena pribadi? Hah? Sulit mengeluarkan poin-poin tadi, yang karena Allah ataukah yang karena pribadi? Yang karena pribadi. Kalau kamu mencintai dia karena tendensi pribadi atau duniawi, sulit bagi antum untuk menghilangkan cinta tadi. Sulit untuk membenci dia. Umumnya terbawa oleh ustaz, membela ustaznya yang menyimpang tadi. Kenapa? Karena dia ustaz saya. Karena saya tahu sunnah dari dia. Saya tahu masalah dari dia. Saya tahu ilmu dari dia. Semua dari dia. Bukannya kemudian menerangkan keadaan dia, sungguhnya terbawa oleh arus ustadznya karena perasaan dia. Ini yang paling banyak, hati-hati. Ukhuwah dia bukan karena Allah saja. Berarti ikhwan, ukhuwah itu lafaz yang gampang diucapkan, tapi sulit untuk terapkan. Ala kulhani prinsip yang kedua. Antakunal ukhuwatu lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Ukhuwahnya karena Allah, di jalan Allah, di atas ketaatan kepada Allah. Karena Allah. Dibenci karena Allah, dicintai karena Allah. Dibenci karena kekufurannya, kesyirikannya, bid'ah penyimpangannya, kemaksiatannya, kefasikannya. Dicintai karena keimanannya, karena sunnahnya, dan segala macamnya, karena Allah. Terkadang yang kita cintai berubah harus kita benci. Kadang yang kita benci berubah harus kita cintai. Semua tergantung keadaannya masing-masing. Semua itu karena Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Barang siapa yang menyimpang dari prinsip ini, maka dia akan binasa. Yang dikatakan sama tadi ikhwan Al-Hasan Al-Basri, afrata qaumun fi hubbi qaumin fahalaku. Ada satu kaum yang melampaui batas dalam mencintai seseorang, maka dia binasa. Wa afrata qaumun fi bughdi aqwamin fahalaku. Dan ada sebagian kaum yang melampaui batas dan membenci orang lain, dia pun juga binasa dikarenakan itu semuanya. Sehingga lillahi ta'ala, bukan karena yang lain-lainnya. Barakallahu fiik. Berat ya Allah. Prinsip yang sangat berat. Yang ketiga, hawanya adem ya. Hah? Hawa ngantuk ini. Allah. Yang ketiga, apanya? Oh jangan, mana sih? Dinginnya itu menipu. Baik, yang ketiga ya. Prinsip yang ketiga dari prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah ialah al-intiqa'u fil ukhuwah, selektif di dalam berukhuwah, selektif di dalam berukhuwah. Baik-baik, saya jelaskan. Ikhwan fillah azzakumullah. Yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, ini ada prinsip yang namanya intiqa, seleksi. Tidak semua umat Islam kita jadikan sebagai saudara kita yang dekat hubungan dengan kita. Tidak semua umat Islam dijadikan sebagai sahabat karib yang betul-betul mengenal kita. Di sana ada klasifikasi. Ada kaum muslimin barakallahu fikum yang kita jadikan sebagai saudara kita karena Allah yang begitu dekat. Namanya musahabatun khassah. Persahabatan spesial. Dia kenal kita kenal dia, kita bertahun bersama dengan dia dalam perkara dakwah, dalam perkara yang lain-lainnya. Kenal, sahabat yang sangat karib. Ada pula di kalangan mereka kaum muslimin yang hanya kita berikan kepadanya musahabatun 'ammah, persahabatan secara umum. Kita kenal mereka, kita baik dengan mereka, muamalah bagus dengan mereka, tegur sapa dengan mereka, hak-hak muslim kita berikan kepada mereka, tetapi tidak sedekat yang pertama tadi. Kenal baik secara umum. Sehingga bedakan antara musahabatun khasah dengan musahabatun ammah. Ada sahabat karib, ada sahabat secara umum. Baik. Kalau yang musahabatun ammah, persahabatan secara umum, ini kita berikan untuk semua kaum muslimin. Kita berikan untuk semua kaum muslimin. Mereka semua adalah saudara kita, sahabat kita, karena Allah secara umum. Kita baik dengan mereka, akhlak kita mulia kepada mereka secara umum. Ketemu, tegur sapa, biasa, umum. Paham soal ya? Dikecualikan dari mereka adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah dan ahli maksiyah. Karena ahli bid'ah dijauhkan, ashabul maksiyah dijauhkan. Tidak mungkin. Ini mengidap banyak penyakit. Bahaya. Tapi muslimin secara umum, kita bersahabat dengan mereka juga secara umum. Dikasih muamalah secara umum. Kenal dengan baik, muamalah yang baik secara umum. Semua umat Islam. Kecuali ahli bid'ah dan ahli maksiyah. Ini dijauhkan. Adapun yang persahabatan khusus. Ini harus orang-orang yang kita seleksi. Diseleksi sesuai dengan kriteria yang dibawakan oleh para ulama. Yang memenuhi kriteria, sahabat kita yang karib. Kita jadikan sebagai sahabat karib, sahabat yang kental, yang betul-betul kita kenal baik dengan dia, luar dalam, ta'awun, dan segala macam, dalam perkara banyak hal, dakwah dan segala macamnya. Ushahabatun khashah. Ini yang kita bahas sekarang ini. Dalam berukhuwah Islamiyah harus ada konsep intiqa, seleksi. Seleksi ya ikhwan. Sebab ikhwan amtina azakumullah, ini semua menyangkut keselamatan akidah kita, keselamatan manhaj kita, keselamatan agama kita. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Lihat dengan siapa bersahabat karib. Yang kita bahas persahabatan yang karib harus tengok-tengok orangnya, seleksi ikhwah. Barakallahu. Jadi dikarenakan pengaruhnya sangat besar, maka kita harus seleksi ya ikhwah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya juga At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat karib melainkan dengan seorang yang mukmin, yang beriman kepada Allah azza wajalla. Itu Rasul mengatakan demikian. Dipilih-pilih. Ingat, untuk persahabatan khusus. Baik-baik, disebutkan oleh para ulama kriterianya. Yang paling penting, ya, kriteria sahabat karib. Kriteria teman dekat yang bisa dijadikan sebagai sahabat karib, sahabat dekat. Disebutkan oleh para ulama kita, dinukil ini ikhwan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Adabud Dunya Waddin. Yang pertama, kriteria yang pertama ialah ayyakuna aqila. Dia ini seseorang yang berakal. Berakal, yang namanya akil, katanya para ulama seperti yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang namanya orang itu akil, yang berakal adalah alladzi yafhamul umur, alladzi yafhamul umur, orang-orang yang mudah memahami perkara-perkara yang ada. Nah, yang mudah memahami perkara, langsung connect, nyantol ya kan. Au yafhamu idza buyyinalah, atau orangnya tidak paham, tapi ketika dijelaskan langsung paham. Da'akil. Ini orang yang betul-betul memahami segala sesuatu secara proporsional, atau yang tidak paham, tapi ketika dijelaskan langsung paham. Ada akil. Lawan daripada akil adalah ahmak, orang yang dungu, orang yang tolol, gak nyantol-nyantol, gak mudeng-mudeng. Ini yang utama, akil. Yang ini modal ya. Ada Rasul ma, tidak ada baiknya antum bersahabat karib dengan orang dungu, dengan orang tolol, menyesakkan dada, bikin hati sakit. Kelakuan dan tindakan-tindakannya menunjukkan kedunguannya. Allahul musta'an. Diajak berpikir nyantol-nyantol, diajak ini menyusahkan ya. Ini Rasul ma, ini jelas ketentuannya ya. Sahabat karib kita adalah ayyakuna akila, ayyakuna akila. Dikatakan la khaira fi suhbatil ahmaq, tidak ada kebaikannya bersahabat karib dengan orang dungu, orang tolol, lebih kasar orang goblok. Lahir ya. Sehingga cari yang akil, orang yang berakal ya. Yang kedua adalah ayyakuna hasanal khuluq. Yang kedua, dia adalah orang yang berakhlakul karimah. Sudah kita bahas sebelumnya kemarin. Orang yang berakhlakul karimah, ini adalah asas yang sangat penting setelah keimanan dia kepada Allah azza wajalla. Asas ba'dal iman. Dia seorang muslim, dia seorang mukmin, berakhlakul karimah luar biasa. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, disebutkan dalam kitab Al-Akhlaq Wasiyar, kata Ibnu Hazm rahimahullah taala, "Man talabal fadail lam yusayir illa ahlah." Barang siapa yang mencari keutamaan-keutamaan, dia tidak akan mungkin bersahabat melainkan dengan orang-orang yang punya keutamaan-keutamaan tadi. Kata Ibnu Hibban rahimahullah, al-aqil la yu'akhi illa dha fadlin. Orang yang cerdas tidak akan berukhuwah melainkan dengan orang yang punya keutamaan pada akalnya, pada agamanya, pada ilmunya, pada akhlaknya dan segala macam. Orang yang bagus, yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, ayyakuna ghaira fasikin, ayyakuna salihan ghaira fasikin. Ketentuan yang berikutnya barakallahu fikum adalah dia adalah orang yang soleh. Orang yang soleh bukan yang fasik. Orang yang soleh bukan orang yang dikenal dengan kefasikannya. Soleh. Yang ini modal juga ya. Sebab yang namanya orang fasik, sarik. Dikatakan al-fasik sarik. Orang fasik itu maling. Yakni yasriqu dinaka qabla an yasriqa malak. Dia akan mencuri agamamu, mencuri akidahmu, mencuri akhlakmu sebelum mencuri hartamu. Kalau kecurian harta sih mendinglah bisa dicari, kan gitu ya. Nah, kalau antum kecuri akhlaknya gimana ya? Yang tadinya kamu akhlak yang mulia jadi buruk, dicuri sama dia. Ya dicuri, dia pakai sih mending, dibuang sama dia. Dulunya antum orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, yang taat beribadah, dicuri sama dia. Kamunya jadi orang yang fasik, orang yang soleh, orang yang jahat. Hati-hati. Al-fasik sarik. Maka bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh. Barakallahu fiikum. Kata Ibn Hibban rahimahullah, al-aqil la yusahibul ashrar. Orang yang cerdas tidak akan bersahabat dengan orang-orang jelek. Li'anna suhbata sahibis su' qit'atun minan nar. Sebab bersahabat dengan orang-orang yang buruk, dengan orang-orang yang jelek, itu satu bagian dari api yang menyala-nyala. Siksaan ya ikhwan. Tu'qibul dhagha'id. Bersahabat dengan mereka akan memunculkan kebencian dan permusuhan. La yastaqimu wuduh, tidak pernah lurus kecintaan dia. Wa la yafi bi ahdih, dan dia tidak pernah menepati janjinya. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang jahat, yang jelek, yang fasik. Tapi dengan orang yang saleh. Yang keempat ialah ayyakuna sunniyan ghaira mubtadi'. Dia seseorang yang di atas sunnah, bukan ahlul bid'ah, bukan pelaku bid'ah. Yang ini memang prinsip harga mati. Harus saya bersahabat dengan orang-orang di atas sunnah, jangan bersahabat dengan orang-orang yang menyimpang. Barakallahu'alaikum. Dikatakan oleh para ulama kita, bersahabat dengan ahlul bid'ah itu bala'un khatir, bala' yang sangat membahayakan. Wa syarrul mustatir, dan kejahatan yang meluas. Ahlul bid'ah itu kata para ulama, kejahatannya lebih besar dibandingkan dengan orang yang fasik. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada kemaksiatan. Kalau mau dibikin perbandingan, ini orang pembunuh besar berdarah dingin yang biasa menumpahkan darahnya orang lain, pembunuh. Ini namanya apa? Kemaksiatan ya, kefasikan, kemaksiatan, dosa haram ya. Yang lainnya ahli ibadah, tetapi ibadahnya penuh dengan ritual-ritual penyimpangan. Namanya apa? Namanya al-bid'ah, pelaku bid'ah. Tayyib, dalam pandangan antum lebih bahaya mana ini? Yang pembunuh berdarah dingin ataukah ahli ibadah yang bid'ah? Yang mana yang lebih kejam? Ya, antum tahu ilmunya. Tapi ketika antum tanyakan kepada masyarakat, mereka langsung, luar biasa, pembunuh keras, berat ini. Yang ini ada ibadah di masjid, di surau, di musala-musala, ibadah, zikir, segala macam. Tapi full bid'ah. Dalam pandangan Islam, yang lebih berbahaya ini, yang ahli bid'ah. Sama-sama bahaya. Yang lebih fatal yang ini. Kalau yang pertama tadi orang yang pembunuh, jatuhnya dalam kemaksiatan, kefasikan, semua orang tahu bahaya dia, akan mewaspadai dia karena kekejaman dia. Kalaupun kamu yang jadi korban, yang mati jasadmu. Orang yang pembunuh tidak bakal membunuh akidah, tidak bakal membunuh prinsipmu. Kenapa kan? Yang dia bunuh nyawamu, fisika mau saja. Lain halnya dengan ini, semua orang taunya ini orang soleh, ahli ibadah, masya Allah, gitu ya. Padahal dia seorang yang menyimpang. Dia ini membunuh akidah, membunuh manhajmu, membunuh prinsipmu. Tanpa kamu sadari, kamu telah menyimpang sesat jauh. Fisik kamu sehat, tapi iman kamu hancur, akidah kamu hancur, manhaj kamu hancur dengan dia ini. Dalam Islam ini berbahaya. Sehingga jangan bersahabat dengan orang-orang yang menyimpang, jangan bersahabat dengan ahlul bid'ah, bersahabatlah dengan ahlu sunnati wal jamaah. Ahlul bid'ah lebih besar, lebih fatal penyimpangan dan bahayanya dibandingkan dengan ahli maksiat biasa. Barakallahu. Diriwayatkan, ini bukan omongan saya, diriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in, murid Ibn Abbas. Katanya Sa'id bin Jubair memberikan perbandingan. Beliau mengatakan, la ayyu sahiba ibni fasiqan syatira sunniya ahabbu ilayya min ayyashaba abidan mubtadi'a. Sungguh, kata beliau, kalau seandainya putraku ini bersahabat dengan orang yang fasik, penyamun, tukang begal, tapi dia di atas sunnah, ngerti sunnah dia, pas dia maksiat ya, itu lebih saya sukai daripada putraku ini bersahabat dengan seorang ahli ibadah tapi ahli bid'ah. Ingat, bukan berarti melegalkan pembunuhan, bukan melegalkan begal, bukan melegalkan kefasikan, tidak. Perbandingan menunjukkan yang namanya bid'ah lebih fatal dibandingkan dengan kemaksiatan. Kita tidak boleh bersahabat dengan yang fasik-fasik, tidak boleh. Lebih-lebih lagi, tidak boleh bersahabat dengan orang yang menyimpang pemahamannya, akidahnya dari kalangan ahlul bid'ah barakallahu. Paham insyaAllah ya? Sila yang keempat, ayyakuna sunniya. Teman karib kita itu seorang sunni, ahlu sunnah, bukan orang yang menyimpang barakallahu. Yang kelima ya, yang terakhir. Allah yakuna harisan ala dunya. Sahabat karib kita tadi bukan orang yang ambisi dunia. Bukan orang yang ambisi dunia. Ahli dunia. Ini bahaya ya kawan. Diwanti-wanti betul oleh para ulama kita. Katanya mereka al-harisu ala dunya yuridukal mahalik wa yuqi'uka fil ma'atib. Orang yang ambisius dunia akan mengajak kamu kepada kebinasaan-kebinasaan agamamu, akan menjerumuskan kamu ke dalam kesengsaraan-kesengsaraan. Kalau kamu ini punya dunia, dia akan berupaya untuk mengalahkan kamu dengan dunia kamu tadi. Terus persaingan dunia. Dia lam yusahibka illa lidunya, tidak bersahabat dengan kamu melainkan karena dunia. Fa in wajada mithlahu fatashakala, kalau ketemu dengan yang semisal dia, sama-sama ambisius dunia, klop sudah. Maka yang dipikir dunia terus, dunia terus, dunia terus, perbincangannya dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Ini membahayakan. Ambisi dunia menghancurkan agama. Ambisi dunia menghancurkan agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala dini, 'ala al-mali wa syarafil dini." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dua ekor serigala lapar. Tidak ada dua ekor serigala lapar yang diutus dilepaskan di sekawanan domba-domba. Itu lebih merusak dibandingkan dengan ambisi seseorang untuk meraih harta dan tahta yang merusak agamanya. Ini dua serigala. Serigala paling suka dengan daging. Daging domba ya. Serigala paling suka dengan daging domba. Enggak cuma antum. Serigala paling suka ya. Dua serigala ini lapar. Dilepas di sekawanan domba-domba. Dilepas. Antum bisa bayangkan betapa domba-domba tadi akan dicabik-cabik oleh ini serigala. Akan dimakan dengan buas oleh mereka berdua. Pemandangannya begitu mengerikan. Begitu mengerikan ya kawan. Ini perumpamaan untuk seseorang yang memiliki satu, serigala ambisi dunia, harta. Dua, serigala ambisi tahta. Ambisi harta, serigala. Ambisi tahta, serigala. Serigala-serigala ini, ambisi harta, ambisi tahta, itu diumpamakan kayak tadi itu. Kalau yang tadi menghancurkan domba, kalau yang ini menghancurkan agama. Agama kamu akan dihabisi, akan dihancurkan oleh serigala ambisi harta dan serigala ambisi tahta. Menghancurkan agama kamu. Mending yang mana? Ya mending serigala yang menghancurkan domba, yang mati cuma dombanya. Kalau yang ini yang mati siapa? Agamamu. Ambisi dunia menghancurkan agama. Ambisi tahta menghancurkan agama. Maka hati-hati, jangan bersahabat dengan orang-orang yang ambisi dunia, yang dipikir cuma dunia, semuanya dunia, dunia, dunia, dunia, bahaya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, ada suayat ya, di An-Najm ayat yang ke-29, Allah menegaskan dalam firman-Nya, fa'a'rid amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya dzalika mablahuhum min al-'ilm. Fa'rid, kata Allah, berpalinglah kalian dari orang-orang yang berpaling dari zikir kepada kami dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Berpaling dari mereka. Orang yang sibuk dengan dunia, ahli dunia, mikir dunia, lupa ibadah. Semuanya dunia, ambisi dunia. A'rid anhum. Berpalinglah kamu dari mereka, kata Allah SWT. Nama ya. Yang antum pilih adalah orang-orang yang zuhud dalam urusan dunia, qanaah dalam urusan dunia. Ya dia boleh ikhtiar dunia, tapi enggak berambisi ya. Cari dunia seperlunya dapat, alhamdulillah, enggak ambisi. Yang namanya orang ambisi dunia menghalalkan segala cara. Antum cari orang yang zuhud-zuhud, yang qanaah-qanaah. Dia orang kaya atau orang sedang-sedang kaya atau pertengahan atau enggak mampu. Tapi dia zuhud, orangnya berzuhud, bersahaja, orangnya qanaah, mencari harta yang halal saja, enggak punya ambisi-ambisi yang semacam itu. Jangan bersahabat dengan yang ambisi dunia, akan membahayakan para. Ada sebuah kisah ya, kawan. Ini kisah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullah dalam bukunya Tarikh Dimasyq. Dari seseorang yang bernama Ahmad Ibnu Ammar Al-Asadi. Ahmad Ibnu Ammar Al-Asadi. Cerita dia. Suatu kali kami pernah keluar menuju ke jenazah bersama guru kami. Mengurus jenazah. Ketika itu bersama dengan rombongan murid-murid yang ada. Ketika berjalan menuju ke tempat jenazah, beliau mendapati sekawanan anjing-anjing. Banyak anjing, saling bermain, senang, gitu ya. Bergurau di antara mereka. Katanya sang guru, "Unduru ila hadhil kilab." Wahai anak-anakku, wahai murid-muridku sekalian, lihat ini, anjing-anjing yang ada ini. "Ma ahsana akhlaqa ba'dihha ma'a ba'd." Alangkah bagusnya muamalah mereka ini. Insyaallah, anjing itu kalau lagi kena asik ya, lari sama, wah tenang gitu ya. Lihat mereka ini, ini anjing luar biasa akhlaknya. Masa antum kalah sama anjing? Anjing aja bisa seperti itu, apalagi manusia yang berakal sehat, yang mukallaf, apalagi yang muslim, apalagi mengikuti syariah, harusnya bagus. Alas, ngurus jenazah. Pulang dari ngurus jenazah, dikatakan di sini, "Tsumma 'udna minal janazah." Kami pulang dari jenazah. "Waqad turihat jifah." Melewati sekawanan anjing-anjing tadi, di tengah-tengah mereka sudah dilemparkan bangkai. Dikasih makan dari bangkai. Nyoh. Bangkai. Dikatakan, "Wa tilkal kilabu mujtami'atan 'alayha wa hiya tuharisu ba'daha ma'a ba'din." يخطف هذا من هذا ويعوي هذا على هذا وهي تقاتل على تلك الجيفة. Pulang dari ngurus jenazah, ketemu lagi dengan anjing-anjing tadi, ternyata di tengah-tengah mereka sudah ada bangkai dilemparkan di tengah-tengah mereka. Langsung anjing tadi langsung berkerumun mengelilingi bangkai tadi. Yang ini nyakar, yang ini nyakar, yang itu ini ngambil bagian ini, ngambil bagian itu, yang gonggong teman yang ini, gonggong teman yang lainnya, saling ribut, saling perang untuk mendapatkan bangkai tadi. Ya apa ya? Adalah anjing-anjing Eva kalau dikasih makanan tuh. Tuh. Nah, tadi ngapain, sekarang ngapain? Kata sang guru. Katanya sang guru pada murid-muridnya, "Qad ra'aitum ya ashhabana. Qad ra'aitum ya ashhabana." Kalian telah tahu sendiri wahai murid-murid kondisi anjing-anjing tadi. Tadi sebelumnya tidak ada bangkai, mereka masya Allah bagus itu ya, bermain bercanda segala macam, muamalah yang sangat bagus. Tapi ketika dikasih bangkai, itu makanannya mereka Evan ya, dikasih bangkai, lihat ini, saling menggonggong, saling cakar dan segala macamnya untuk mendapatkan bangkai tadi. Nasihatnya sang guru, "Mata lam takuni dunia bainakum fa'antum ikhwah." Selama tidak ada dunia-dunia ini di tengah-tengah kalian, kamu bersaudara. Kamu akan bersaudara. "Wa mata ma waqa'ati dunia bainakum taharastum 'alayha taharusal kilabi 'alal jibah." Tapi ketika sudah ada tendensi-tendensi dunia di tengah-tengah kalian, maka kamu nanti pasti akan saling cakar-cakaran seperti anjing-anjing tadi cakar-cakaran untuk mendapatkan bangkai tadi. Allahul musta'an. Intinya apa ya? Waspadai bahaya dunia. Ini akan bisa merusakkan ukhuwah. Dunia menghancurkan agama kita. Ambisi dunia, ambisi harta, ambisi tahta menghancurkan agama. Jangan sampai dunia itu merusakkan ukhuwah kita. Bersahabatlah dengan orang-orang yang bukan ambisi dunia. Cari dunia itu biasa, tapi kalau ambisi parah. Sebab bersahabat dengan orang semacam itu akan memunculkan kebinasaan, kesengsaraan di tengah-tengah kita. Barakallahu fikum. Dan ingat baik-baik, jangan sampai ukhuwah kita dibangun di atas urusan harta, tahta dan semisalnya. Jangan, akan membinasakan. Bangunlah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 5 kriteria. Orangnya berakal, orangnya akhlaknya baik, orangnya soleh bukan orang yang fasik, orangnya sunni di atas sunnah bukan yang bid'ah, dan yang kelima bukan orang yang ambisi dunia. Mereka inilah yang layak masuk dalam kerangka persahabatan khusus dengan kita. Musahabatun khasah, sahabat karib kita, demikian orangnya. Dipilih-pilih mereka lah yang kita kasih ukhuwah sepenuhnya, cinta yang sepenuhnya, barakallahu'alaikum, karena Allah azza wajalla. Yang selain mereka dikasih muamalah umum, muamalah yang baik dengan mereka, ketemu baik dengan mereka, salam baik dengan mereka, tegur sapa dengan mereka, sakit kita jenguk, mati diurus jenazah dan segala macam, sebatas muamalah umum, tidak serat orang-orang yang tadi barakallahu. Kecuali ahli bid'ah dijauhkan, ahli maksiat dijauhkan. Barakallahu fikum. Ini prinsip. Manakala persahabatan kalian ini tanpa adanya ketentuan-ketentuan, manakala pertemanan Anda bebas, Anda terjatuh dalam persahabatan bebas, tidak pilih-pilih sahabat, yang hancur agama kalian. Dikiranya seorang yang baik ternyata dia orang yang fasik, akan binasa. Dikiranya orang yang di atas sunnah ternyata menyimpang, bahaya, hancur manhaj Anda. Salah pilih teman akan menghancurkan kita semuanya para keluarga. Jangan lupa Nabi kita Muhammad SAW mengumpamakan teman yang baik seperti penjual minyak wangi misik. Kalau kamu dekat-dekat dengan penjual misik, nanti paling tidak kamu membeli misiknya atau dapat cipratan hadiah dari dia atau aroma yang wangi. Teman yang jelek diumpamakan seperti apa ya? Pandai besi yang meniup-niup api. Kalau kamu dekat-dekat dengan dia akan terbakar bajumu, atau minimalnya engkau mencium daripada mereka aroma yang gak enak. Sehingga kata para ulama, as-sahib sahib, as-sahib sahib, sahabat itu menarik. Kalau kamu bersahabat dengan orang yang baik, menarik kamu pada kebaikan. Tapi kalau kamu bersahabat dengan orang yang jelek, akan menarik kamu kepada kejelekan. Maka pilih-pilihlah sahabat dan ukhuwah akan menyelamatkan anda semua dalam bab ini. Jangan sampai salah pilih kawan akan menjerumuskan kalian dalam kehancuran, kebinasaan dan kesesaraan. Barakallahu fikum. Ini ikhwan sekilas terkait dengan prinsip-prinsip dalam berukhuwah. Saya kira cukup Pak Ikhwan, walaupun banyak, masih banyak lagi yang lainnya, namun bisa kita masukkan dalam pembahasan adab berukhuwah. Insyaallah taala nanti pada asar lain lagi Bang. Pada asar itu pembahasannya pengaruh maksiat kepada pribadi. Mari pada maghrib. Pada maghrib insyaallah taala teruskan lagi tema masalah ukhuwah Islamiyah sampai isya, sampai selesai. Nanti akan kita bahas terkait dengan masalah adab-adab persahabatan. Adab-adab persahabatan ini yang paling penting. Ini khusus untuk intern ahlu sunnah salafi. Barakallahu. Dirinci sampai besok subuh, sampai besok pagi. Semua pembahasan terkait dengan adab-adab persahabatan, hak-hak persahabatan. Nanti pada tema yang terakhir dibahas terkait dengan masalah hal-hal yang memperkokoh persahabatan diantara kita, ukhuwah diantara kita, insyaAllah ta'ala. Dikarenakan jam 11:30 kurang sedikit sudah mau masuk waktunya zuhur, kita sekarang dulu, semoga bermanfaat dan semoga dipahami prinsip-prinsip tadi, dan harus ada pada prinsip ukhuwah kita, supaya ukhuwah kita ukhuwah yang benar di atas minhajun nubuwah. Sementara cukup, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.